termasuk alat-alat jazm. Dan karena mata ini menunjukkan zaman, maka dia dorof, termasuk maf'ul fi. Maka kita eratnya fi mahalin nasbin ya'ti, ya'ti fi ilmu dore mu'tal akhir fi ilmu dore majzum. Kenapa dia jazm? Karena kedahuluan alat-alat yang menjazmkan fi'il, yaitu mata. Tanda jazm dari ya'ti bukan dengan kasroh, tapi dengan membuang huruf ilat. Karena sebagaimana kita ketahui, ata ya'ti nakis, ya, mu'tal akhir. Maka kalau mu'tal akhir dibuang huruf ilatnya menjadi mata ya'ti, jazm dengan membuang huruf ilat. As-saifu marfu sebagai fa'il. Siapa yang datang atau apa yang datang? Ternyata musim panas. Yusafir, jawab syarat. Kapan saja musim panas itu datang, maka apa yang akan dilakukan? Yusafir, manusia akan berpergian. Yusafir, jawab syarat. Majzum, jazmnya dengan sukun. Lam yatasil bihi syai. An-nasu, fa'il dari yusafir. Siapa yang safar? Manusia. Ila, huruf jar, masaif, majrurnya dengan kasrah. Kemudian aina, wa ainama, wa anna, wa haitsuma lil makan, untuk menunjukkan tempat, di mana, di mana saja, ya, kapan saja. Ini menunjukkan tempat, maka i'rabnya sama, maf'ul fi. Di mahalli nasbin. Sudul amnu yasud al amnu ka ummatu ma'ninatu. Aynama yasud al amnu ta umma at-tumakninatu. Di mana saja yasud itu terwujud, di mana saja terwujud keamanan, maka jawabnya adalah ketentraman akan merata. Ta umma merata, tumaknina ketentraman. Ya, itma'anna yatma'innu, itmi'nanan tumaknina biasanya. Ketentraman. Aynama maf'ulun fi, maf'ul fi dia sebagai dorof, karena dia juga sebagai isim syarat, isimnya mabni, maka diorof fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin yasub terwujud, fi'il mudore majzum, karena termasukkan alat yang menjazmkan, yaitu aynama diorof yasub, maka majzum, tanda jazmnya dengan sukun. Lam yattasil bihi syai. Al-amnu sebagai fa'il, al-amnu sebagai fa'il dari yasub. Ta'umma jawab syarat. Jawab syarat dari aynama, dia fi'il mudore i'rabnya, karena dia mudo'af, maka majzumnya dengan fathah, tanda jazmnya dengan fathah. Atau maknina tu fa'il dari ta'umma marfu. Selanjutnya kaifama, selanjutnya kaifama lilhal, untuk menunjukkan keadaan bagaimanapun. Karena dia menunjukkan hal, keadaan, maka kita i'rab dia fi mahali nasbin. Mahali nasbin sebagai hal, termasuk isim yang mabni. Kaifama tu'amil annasa yu'amiluka. Bagaimana saja kamu memu'amalahi, ya, bergaul. Bagaimana saja kamu bergaul kepada manusia, yu'amiluka, maka manusia akan bergaul pula, memperbaiki muamalah kepadamu. Jadi di sini pembahasan kita kaifama. Kaifama kita i'rab karena sebagai hal, menunjukkan keadaan, fi mahali nasbin. Tu'amil fi ilmu dore majzum, karena dia kemasukan alat-alat jazm yang menjazmkan dua fi'il. Kaifama. Dan tu'amil merupakan fi'il syaratnya. An-nasa. An-nasa mansub sebagai maf'ulun bih. Dalam fi'il tu'amil terdapat fa'il, yaitu domir mustatir takdirnya anta, fi mahali raf'in. Yu'amiluka, yu'amiluka fi'il mudore. Setiap fi'il butuh fa'il, maka fa'ilnya adalah waw jama'ah, itu waw yang ada wawnya, yu'amilu fi mahali raf'in sebagai fa'il. Ka maf'ulun bihi fi mahali nasbin. Dan ya, fi'il mudore yu'amiluka majzum i'rabnya, tanda jazmnya dengan membuang nun. Kenapa dia dengan membuang nun? Karena termasuk af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Terakhir dari fi'il mudore yang jazm, ayu. Ayu untuk semua yang di atas. Jadi bisa lil akil, lil ghairi akil, untuk zaman, untuk waktu, atau makan, untuk hal.